الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وإخوانا في الله رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Karimir Rahman, di mana kita telah sampai pada pembahasan tafsir surah At-Takwir. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca tafsir surah Abasa. Fa yaqulu al-Imam al-Mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tafsir surati Abasa wa hiya makkiyah. Tafsir surat Abasa, yang mana surat ini, surat Abasa, tergolong surat-surat Makkiyah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال رحمه الله تعالى: وسبب نزول هذه الآيات الكريمات، sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini, annahu jaa'a rajulun minal mu'minina a'ma yas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu, yaitu datangnya seorang pria dari kaum mukminin yang buta, seorang pria yang buta dari kaum mukminin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya kepada beliau tentang urusan agamanya dan ingin belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh al-mufassirun bahwasanya sahabat yang datang kepada Nabi ini dalam keadaan buta, dia seorang yang buta, dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang beliau ini sahabat yang mulia, tergolong sahabat yang awal-awal masuk Islam di kota Makkah. Dan beliau Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu adalah salah satu muadzin Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, muadzin kaum mukminin, kaum muslimin. Selain Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhuma. Maka di dalam surat ini, di awal-awal surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kondisi seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bimbingan, bertanya tentang urusan agamanya dan ingin belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'ahu rajulun minal aghniya, namun juga datang kepada Nabi seorang kafir dari kalangan al-aghniya. Yang dimaksud dengan aghniya di sini adalah para pembesar, tokoh-tokoh Quraisy, salah seorang dari tokoh kufar Quraisy. Kalau mungkin dalam bahasa kita, di saat ini datang seorang pejabat yang memiliki posisi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Dan di antara sifat dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersemangat, berambisi untuk memberikan hidayah kepada makhluk, kepada manusia. Ini merupakan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian sendiri, dari jenis kalian, dan orang-orang yang hidup di tengah-tengah kalian. Yang mana di antara sifat dan ciri-ciri rasul tersebut, azizun 'alaihi ma anittum, merasa berat apa yang memberatkan kalian, yang memberatkan kaum mukminin, merasa risau ketika kaum muslimin, kaum mukminin tertimpa musibah, merasa sedih ketika sesuatu menimpa kaum muslimin dari musibah, bencana. Maka Nabi juga merasakan itu. Kemudian yang kedua, harisun alaikum, sangat berambisi, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah, kebaikan kepada kalian. Itu adalah kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Famala wa asgha ila al-ghani. Maka Nabi lebih condong kepada si kaya ini, si pejabat ini, tokoh dari kufar Quraisy ini. Yani Nabi ingin memberikan hidayah kepadanya. Ketika datang si A'ma, ya, dalam keadaan Nabi sedang memberikan arahan, nasihat, bimbingan, ya, kepada si tokoh kafir ini. Nabi sangat berkeinginan agar dia mendapatkan hidayah. Tentunya ketika seorang tokoh mendapatkan hidayah, maka pengaruhnya sangat besar. Ya, ini adalah tujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan umat manusia dengan berdakwah kepada tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh kabilah, pemimpin kabilah, dan seterusnya. Maka ketika Nabi sedang berbicara dan menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada hadzal ghani, datanglah si A'ma Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, ingin meminta nasihat, ingin meminta bimbingan, ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan urusan agamanya. Namun Nabi lebih cenderung kepada si tokoh ini, ya. Dan ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Wasadda anil a'ma al-faqir. Nabi berpaling dari al-a'ma al-faqir dalam keadaan Nabi bermuka masam. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya Nabi ketika itu na'am berharap agar Ibnu Ummi Maktum menunda keluhannya atau keinginannya untuk bertanya kepada Nabi. Bukan Nabi menolak sebenarnya, bukan Nabi tidak mau, tapi Nabi di kesempatan itu kalau saja sahabat Ibnu Ummi Maktum tunggu sebentar, ya, menahan diri karena Nabi sedang menjelaskan kepada tokoh ini dan sangat berharap hidayahnya. Demikian yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja li hidayati dzalikal ghani. Nabi berpaling dari si a'ma yang fakir ini karena semata-mata mengharapkan hidayah si kaya atau tokoh tersebut. Wa tam'an fi tazkiyatihi, dan sangat berambisi untuk menyucikan dia, yakni menjadikan dia seorang muslim mukmin agar bisa membersihkan dirinya, jiwanya dari kotoran-kotoran syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Namun apa tanggapan dari Allah Jalla wa'ala? Apa yang Allah sampaikan dan Allah tegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa'atabahu Allah bihadzal itab al-latif. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyindir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sindiran halus, artinya teguran. Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang halus. Faqala, maka Allah jalla wa'ala menyatakan, abasa ay fi wajhi, telah bermuka masam pada wajahnya. Watawalla fi badanihi, dan telah berpaling pada badannya. Ini berpaling ketika datang al-a'ma ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi berpaling. Nabi lebih serius, ya, tetap memperhatikan si tokoh ini, kafir ini, untuk terus, ya, memberikan nasihat, bimbingan, ya, mengajak dia untuk masuk Islam. Dalam keadaan Nabi bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, maka Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang halus. Faqala abasa ay fi wajhi wa tawalla fi badanihi li ajli maji'il a'malahu. Kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling darinya? Karena datangnya si buta tersebut kepadanya, sahabat Ibnu Ummi Maktum. Ketika datang kepada Nabi SAW, ثُمَّ ذَكَرَ الْفَائِدَةَ فِي الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ, kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan faidah yang ada, yang tersirat, terdapat pada sikap al-iqbal, menyambut Ibnu Ummi Maktum yang datang dengan ikhlas, dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dan penuh harap untuk mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingin menyebutkan faedahnya. Setelah Allah menegur, abasa wa tawalla. Ini sindiran halus, teguran halus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla. Ya. Kemudian Allah menyebutkan faedahnya. Qala wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja atau barangkali sahabat yang buta ini, Abdullah ibn Ummi Maktum, ketika datang kepadamu, yazakka, dia ingin menyucikan dirinya, ayyata tahara anil akhlaqir radhila wa yattasifu bil akhlaqil jamila. Mungkin saja dia ingin membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela dan ingin berakhlak dengan akhlak yang bagus, yang mulia. Mungkin saja. Kenapa kamu berpaling darinya? Kenapa kamu tidak menyambutnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra, ay yatadhakkaru ma yanfa'uhu faya'malu bitilka dzikra. Atau bisa jadi dia, sahabat yang buta tersebut yang datang kepadamu, dia ingat dengan nasihat-nasihat yang kamu berikan kepadanya. Dia ingat dengan nasihat dan bimbingan engkau wahai Muhammad, yanfa'u, dan bermanfaat bagi dia. Kemudian dia amalkan peringatan, nasihat yang engkau sampaikan kepadanya. Dengan itu bermanfaat bagi dia dan dia amalkan. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang faedah dari iqbal kepada Ibnu Ummi Maktum al-A'mam. Qala wa hadhihi faidatun kabiratun hiya al-maqsudatu min bi'thati ar-rusuli wa wa'dhi al-wa'adhi wa tadhkiri al-mudhakkirin. Dan ini merupakan faedah yang sangat besar, kata Al-Mufassir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Faedah yang Allah sebutkan ini faedah yang luar biasa besarnya. Ketika Allah menyatakan wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini faedah yang sangat besar. Hiyal maqsudah, dan inilah tujuan utama dari pengutusan para rasul, dari mau'idah, orang-orang yang memberikan mawa'idh dan peringatan, orang-orang yang memberikan peringatan. Tujuannya ini. Tujuannya apa? Agar orang yang diberikan peringatan itu bisa mengambil manfaat, bisa sadar dan mau beramal dengan peringatan dan nasihat tersebut. Inilah tujuan para rasul diutus, tujuan mau'idhah, nasihat yang disampaikan oleh para penasihat, para pemberi mau'idhah, dan tujuan orang-orang yang memberikan peringatan-peringatan. Tujuannya ini, agar yang diberi peringatan apa? Bisa mengambil manfaat, bisa ya sadar, bisa mengamalkan dan merealisasikan nasihat-nasihat, teguran dan mau'idhah tersebut. Fa iqbaluka ala man jaa'a bi nafsihi muftaqiran lidzalika minka huwal alyaqul wajibu. Maka sikap menyambut orang yang datang dengan dirinya, dengan keinginan dirinya sendiri, jaa'a bi nafsihi, yakni dia datang dengan keinginannya, kemauannya, kesadarannya. Datang sahabat ini, Ibnu Ummi Maktum, dia sengaja datang kepada Nabi dengan sebuah tujuan yang mulia, ingin belajar kepada Nabi dan mengambil manfaat darinya, ingin meminta nasihat dan bimbingan agar bisa beramal, mengamalkan nasihat dan bimbingan tadi. Datang dalam keadaan memang dengan kemauannya, keinginannya, kesadaran dirinya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, muftaqiran lidzalika minka, dalam keadaan benar-benar butuh. Orang ini datang kepada Nabi ya dalam keadaan sangat butuh bimbingan, nasihat dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal alyaqul wajib, dan ini yang lebih pantas dan wajib untuk engkau sambut, engkau tanggapi dia, engkau ladeni dia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tasdiquka wa amma tusdika wa ta'arruduka lil ghani al mustaghni alladhi la yas'alu wa la yastafti li'adami raghbatihi fil khair ma'a tarkika man huwa ahammu minhu fa innahu la yanbaghi laka fa innahu laysa 'alayka alla yazakka falau lam yatazakka falasta bimuhasibin 'ala ma 'amilahu minasy syarri. Adapun sikap berpaling dan condong kepada al-ghani tadi, kepada tokoh orang yang terpandang, yang memiliki posisi tadi, engkau berpaling, engkau condong kepadanya. Al-ghani, al-mustaghni, seorang yang ghani dan mustaghni. Mustaghni yakni tidak merasa butuh. Kenapa tidak merasa butuh? Karena dia tidak bertanya, dia tidak datang, ya. Tapi na'am, Nabi yang menyampaikan kepadanya. Tidak ada keinginan untuk bertanya dan mengetahui kebenaran, menyambut kebenaran, tidak ada pada orang ini. Tapi Nabi ingin memberikan hidayah dengan menjelaskan kepadanya. Alladzi la yas'alu, yang mana dia tidak bertanya. Ini orang yang mustaghni. Mustaghni yaitu tidak merasa butuh, itu mustaghni. Nah, tidak merasa butuh. Dia tidak bertanya, wala yastafti, dan juga tidak meminta fatwa darimu. Beda halnya dengan sahabat yang buta tadi, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, sengaja datang kepada Nabi, ya, dengan kesadarannya, dengan keinginannya, ya, dan bertanya kepada Nabi, sangat membutuhkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadza al-ghani tidak, dia tidak bertanya, tidak meminta fatwa. Kenapa? Li'adami raghbatihi fil khair, karena memang tidak ada keinginan terhadap kebaikan. Tidak ada keinginan. Tidak tertarik kepada al-khair. Ma'atarkika man huwa ahammu minhu. Dalam keadaan engkau meninggalkan orang yang lebih penting darinya, dari si ghani tadi, yang lebih penting, karena memang dia datang meminta nasihat, dia membutuhkan, dia ingin mengamalkan nasihat tersebut. Ini tentunya lebih aula, lebih utama, lebih penting untuk engkau perhatikan, engkau ladeni, engkau tanggapi. Hakada fa innahu la yanbaghi laka, yang seperti ini tidak pantas bagimu wahai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini al-mufassir ingin menjelaskan faedah yang Allah sebutkan tadi, wa ma yudrika la'allahu yazakka, ya, au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini maknanya diterangkan, dijabarkan oleh al-imam Sa'di rahimahallahu taala. Tidak semestinya engkau demikian ya Rasulullah. Ini orang datang ingin meminta nasihat, bimbingan, dengan kesadarannya, dengan kesungguhannya ingin mengamalkan nasihat tersebut. Tidak semestinya engkau berpaling darinya, kemudian engkau lebih cenderung memperhatikan, menyambut orang ini, si kafir ini, yang tidak ada keinginan untuk meraih kebaikan atau mengamalkan kebaikan. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan hidayah, tidak bertanya, tidak meminta fatwa. Fahakada hada la yanbaghi laka fa innahu laysa 'alaika alla yazakka, maka tidak ada dosa atasmu seandainya dia tidak menyucikan dirinya. Falau lam yatazakka, walaupun dia tidak menyucikan dirinya, laisa alaika alla yazakka, tidak ada dosa atasmu hai Muhammad jika memang dia tidak masuk Islam, tidak mendapatkan hidayah, tidak ada dosa atasmu. Dan walaupun walam yatazakka, falau lam yatazakka falasta bimuhasibin ala ma'amilahu minasyar. Dan juga ketika dia tidak mendapatkan hidayah, si kafir ini tidak mendapatkan hidayah, tidak menyucikan dirinya, maksudnya tidak mendapatkan hidayah, masih tetap dalam keadaan kafir, masih tetap dalam kubangan kemaksiatan, amal kejelekan, maka kata al-muallif, maka engkau wahai Muhammad bukanlah muhasib, engkau bukan seorang yang akan dihisab. Falasta bimuhasabin ala ma'amilahu minasyar, engkau tidak akan dihisab atas apa yang dilakukan oleh orang ini dari amalan-amalan kejelekan. Engkau tidak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu tidak memberikan nasihat kepadanya, kenapa kamu tidak memberikan hidayah kepadanya, bimbingan kepadanya. Kamu tidak akan ditanya nanti. Nah, karena sudah ada bimbingan, sudah ada, sudah mereka sudah tahu datangnya, diutusnya seorang rasul, diturunkannya kitab dan seterusnya, sudah ditegakkan hujah oleh Allah jalla wa ala, maka kamu tidak akan ditanya. Wa ma alaika illa al-balagh. Tidak ada dosa atasmu kecuali penyampaian. Fa hakadha. Qala fadalla hadha 'ala al-qa'idati al-mashhura annahu la yutraku amrun ma'lumun لأمر موهوم ولا مصلحة محققة لمصلحة متوهمة. Maka faedah ini yang Allah sebutkan dalam surat ini, dalam ayat ini, menunjukkan tentang sebuah kaidah yang masyhur, kaidah yang penting, yang masyhur. Demikian para ulama, mereka meletakkan kaidah-kaidah, meletakkan usul istimbatan minal kitabi was sunnah, ya, dari istimbat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kaidah yang masyhur yang penting ini? Yaitu la yutraku amrun ma'lum. Tidaklah ditinggalkan perkara yang maklum demi perkara yang masih mauhum, yang tidak pasti. Ya. Tidak ditinggalkan perkara yang sudah pasti jelas untuk perkara yang belum pasti. Atau tidaklah meninggalkan perkara yang kemaslahatannya sangat jelas, nampak dan pasti kemaslahatannya untuk sebuah perkara yang kemaslahatannya masih, ya, belum jelas, mutawaham, masih direka-reka, masih ada kemungkinan ya atau tidak, ada masalah atau tidak. Nah, ini sehingga di sini tentunya seorang dai, seorang muslim hendaknya pandai-pandai melihat dan memperhatikan kemaslahatan. Mana kemaslahatan yang mutahakkakah, yang sudah pasti, dengan kemaslahatan yang masih mauhumah. Ya, mauhumah. Atau juga sebaliknya, terkait dengan mafsadah, jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan yang akan menimbulkan mafsadah yang besar, ya, mafsadah yang besar, sementara kita tinggalkan sebuah amalan yang mafsadahnya kecil saja. Ya, contoh terkait dengan kaidah ini disebutkan oleh para ulama, apa yang difahami oleh mereka kaum khawarij dan kelompok-kelompok sempalan yang semanhaj, sealiran, seakidah dengan kaum khawarij. Di antaranya ikhwanul muslimin. Di mana mereka berlomba-lomba untuk masuk ke parlemen dalam politik praktis yang penuh dengan kejelekan, penuh dengan mafsada kerusakan, dengan alasan atau dalih untuk meraih sebuah tujuan yang masih samar. Iya. Nah, kita harus merebut kepemimpinan, ya. Kepemimpinan. Nah, karena kalau kita menjadi pemimpin, maka syariat Islam ini akan diterapkan, kemaslahatannya akan merata. Demikian khayalan mereka. Kemudian mereka masuk bergabung dalam politik, ya. Apakah itu politik yang demokrasi atau al-muhim politik yang bertentangan dengan Islam. Sudah campur baur di sana, syariatnya dihinakan, dilecehkan syariat Islam, melakukan mudahana, ya, melepaskan prinsip-prinsip Islam, ya, prinsip-prinsip Islam itu dilepaskan, ditinggalkan, dilepaskan, di naam tidak diamalkan, yang mana ini sudah nyata jelas kerusakan dan mafsadanya mutahakkakah. Ketika masuk ke politik itu sudah jelas mesti akan rusak untuk sebuah tujuan yang masih apa? Masih belum pasti. Iya, kalau dia bisa jadi pemimpin. Nah, terus kalau jadi pemimpin bisa enggak memberikan maslahat kepada masyarakat, kepada kaum muslimin? Ternyata tidak. Ternyata itu adalah dusta. Ikhwanul muslimin di negeri Mesir misalnya, ketika mereka berhasil memenangkan pemilu dan tokoh pemimpin mereka menjadi presiden di Mesir, apa yang terjadi? Bukan syariat Islam yang diterapkan, bukan kaum muslimin yang diperhatikan kemudian mendapatkan keamanan dan seterusnya. Kemaslahatan tidak dicapai oleh kaum muslimin, tidak terlihat. Justru kedustaan-kedustaan yang ada pada mereka. Maka ini salah satu contoh. Meninggalkan perkara yang maklum untuk sebuah perkara yang masih samar. Atau melakukan perkara yang jelas-jelas mafsadahnya untuk sebuah tujuan yang masih belum jelas. Nah, jangan. Nah, maka kita diperintahkan untuk melakukan sebuah amalan, sebuah perkara yang jelas-jelas kemaslahatannya, atau kita meninggalkan sebuah amalan yang jelas-jelas mafsadahnya, ditinggalkan. Nah, jika memang jelas mafsadah yang ada padanya. Nah, ini kaidah yang sangat penting yang hendaknya diperhatikan dan diamalkan oleh setiap muslim. Qala wa annahu yanbaghi al-iqbalu ala talibi al-ilm al-muftaqiri ilayh al-harisi alayh azyadu min ghairihi. Dari kaidah ini terkait dengan ayat, yaitu semestinya seyogianya untuk menyambut dan memperhatikan, ya, seorang talibu ilm, menyambut, memperhatikan, melayani seorang talibu ilm, seorang penuntut ilmu yang muftaqir ilaih, yang sangat butuh kepadanya, yang haris, yang sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, itu lebih iqbalnya, lebih daripada selainnya, daripada selainnya. Karena ini sudah pasti, kalau dia ini diperhatikan, ya, diberikan arahan, bimbingan, seorang talibu ilm yang sungguh-sungguh ingin belajar, nampak keseriusan dia, kesungguhan dia, kejujuran dia nampak, ya, maka ketika orang ini dinasehati, diberikan bimbingan, diperhatikan, maka akan jelas manfaatnya. Dia menjadi orang baik, dia akan beramal dengan nasihat tersebut dan menyampaikan kepada yang lainnya. Jelas dibandingkan dengan upaya untuk memberikan hidayah kepada si kafir tadi, masih belum pasti dia bisa menerima atau dia menolak kebenaran atau al-haq yang disampaikan kepadanya. Tsumma qala tabaraka wa ta'ala kalla innaha tazkirah فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى كلا إنها تذكرة. Sekali-kali ini adalah peringatan. Ai haqqan inna hadhihi al-mau'izata tadhkiratun min Allah. Yani benar haqqan. Ini hak, benar. Mau'izah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan, yani ketika Allah menyindir atau menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran halus ini, bukan hanya kepada Nabi saja, tapi kepada semua hamba-hamba Allah kaum mukminin, agar bisa mengambil pelajaran darinya, ya, mengambil pelajaran, karena ini merupakan tazkiratun minallah, peringatan, nasihat dari Allah tabaraka wa taala, yudzakkiru biha ibadahu, yang mana Allah memberikan atau mengingatkan hamba-hambanya dengan mau'izah ini, mau'izah yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaih. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada hamba-hambanya di dalam kitabnya apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan. Wa yubayyinur rusyda minal ghayy, dan Allah juga menjelaskan kepada mereka hidayah dari kesesatan. Allah menjelaskan jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan kesesatan. Mana petunjuk dari kesesatan. Wa idza tabayyana dzalika, jika telah jelas yang demikian itu. Ya, jelas dan telah jelas dari Allah tabaraka wa taala penjelasan, keterangan-keterangan tentang hidayah, tentang petunjuk, tentang jalan kebenaran dari sebaliknya, yaitu kesesatan, penyimpangan dan jalan-jalan kesesatan. Sudah jelas dari Allah tabaraka wa taala karena Al-Qur'an Allah menyifatinya dengan beberapa sifat, diantaranya Al-Quran itu sebagai tibyanan likulli syai, sebagai penjelas segala sesuatu. Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu. Nah, tentunya perkara hidayah, permasalahan hidayah, ini permasalahan yang sangat besar. Maka sudah pasti Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan, merinci secara gamblang, secara jelas di dalam Al-Quranil Karim. Faman syaa'a dzakara ay amila bihi. Maka siapa yang ingin berkehendak untuk beramal dengan nasihat dan peringatan ini, hendaklah dia mengamalkannya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu semata-mata datang dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang mau, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang mau, hendaklah dia kufur. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan jalan kebenaran, jalan kesesatan, Allah subhanahu wa ta'ala na'am memanggil mereka. Ya, memanggil dan memberikan arahan serta motivasi kepada hamba-hambanya untuk menempuh jalan kebenaran dan meninggalkan, menjauh dari jalan kesesatan, kebatilan. Setelah Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi SAW untuk menegaskan bahwasanya kebenaran itu dari sisi Allah, siapa yang ingin beriman, maka silakan dia beriman, maka dia akan bahagia, berhasil dan sukses dunia dan akhiratnya. Dan siapa yang ternyata ingin untuk tetap dia dalam kesesatan, dalam kekafiran, maka akibatnya dia akan rasakan sendiri dunia dan di akhirat. Di sini barakallahu fikum, ketika Allah menyatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, bukan maknanya Allah memberikan pilihan kepada hamba-hambanya. Ya, tidak sebagaimana difahami oleh mereka, orang-orang yang memahami Al-Qur'an berdasarkan akal dan modal bahasa Arab yang apa adanya. Kemudian menyatakan ini Allah menyatakan faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau dia beriman, siapa yang mau kafir. Jadi Allah berikan pilihan kepada kita. Nah, enggak salah kalau kita kafir, yang enggak salah karena Allah beri pilihan. Lah, bukan pilihan di sini, akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya semuanya sudah telah dijelaskan oleh Allah, jalan kebenaran, jalan kesesatan Allah sudah jelaskan. Maka orang yang ingin meraih kebenaran, hendaklah dia segera mengambil kebenaran tadi. Ingin na'am menempuh jalan kebenaran, hendaknya dia menempuh jalannya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang masih saja ya mengikuti hawa nafsunya untuk tetap berada di dalam kebatilan dan jalan-jalan kesesatan, maka jangan dia menyesali kecuali atas dirinya sendiri. Tsumma dzakara mahall hadhihi at-tadhkirati. Tsumma dzakara mahall hadhihi at-tadhkirati wa 'idhamiha wa rafa'a qadraha aw 'azzamaha wa rafa'a qadraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan na'am mahal, yakni tempat atau rujukan dari nasihat dan peringatan ini. Di mana nasihat dan peringatan ini berada? Ada di mana nasihat dan peringatan ini? Kemudian Allah agungkan, Allah besarkan nasihat dan peringatan ini, dan Allah tinggikan posisi dan kedudukannya. Faqala, Allah menyatakan fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah marfu'atin ay al-qadar war-rutbah, yang Allah telah angkat kedudukannya, ada di dalam suhuf yang mukarramah. Suhuf yang mukarramah yaitu di dalam Al-Qur'anil Karim. Artinya nasihat-nasihat ini sudah ada dalam Al-Qur'anil Karim. Sudah jelas mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan, mana petunjuk, mana barakallahu fikum kesesatan, sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Mana keimanan dan mana kekufuran? Apa hasil dari al-iman kepada Allah dan apa akibat dari kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala? Sudah dijelaskan semuanya oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang mana penjelasan-penjelasan dan keterangan ini ada di dalam suhuf mukarramah, suhuf yang mulia, yang marfu'atun, marfu'atin al-qadar, telah diangkat kedudukan dan martabatnya. Mutahhara minal afaq wa an antana laha aidi syayatin aw yastariquha. Yang mana kitab ini juga adalah kitab yang mutahhara, yang suci dari berbagai kedustaan-kedustaan. Al-afaq, dan sifat, dan kitab ini kitab yang suci dari jangkauan tangan-tangan syaitan, atau mereka mencurinya, jangkauan untuk memegangnya apalagi untuk mengambilnya. Artinya kitab ini kitab yang suci, terjaga dari gangguan syaitan, dari tangan-tangan syaitan. Bal hiya bi aidi safarah, bahkan suhuf mukarramah ini ada di tangan na'am safarah wahumul malaikah. Safarah yaitu jamak dari safir. Safarah jangan jamak dari safir atau juga as-safra. Itu maknanya adalah wakil atau duta. Iya. Ada di tangan-tangan para duta-duta Allah, wakil-wakil Allah. Siapa mereka? Humul malaikah. Mereka adalah malaikah alladzina hum sufara'u bainallahi wa baina ibadihi. Mereka adalah para duta-duta dan wakil-wakil antara Allah dan hamba-hambanya. Mereka adalah perwakilan, ya, antara Allah dengan hambanya. Qala kiramin ay kathiril khairi wal barakati. Kiram, ini para malaikat. Di sini Allah menjelaskan tentang sifat kriteria dari malaikat as-safarah, para wakil-wakil dan duta-duta dari Allah Jalla wa'ala yang memegang dan membawa kitab ini kepada hamba-hambanya, yaitu para rasul. Ay kathiru kathiril khairi wal barakah. Makna kiram, mereka adalah hamba-hamba yang banyak kebaikan dan keberkahan. Para malaikat yang banyak kebaikan padanya dan keberkahan pada mereka. Bararah qulubuhum wa amaluhum. Dan mereka adalah hamba-hamba yang bararah minal bir. Maknanya baik, yaitu baik hati-hati mereka dan amalan-amalan mereka. Baik secara zahir dan secara batin. Itulah keadaan dan sifat malaikatullah as-safaratu bainallahi wa baina ibadihi, para wakil dan duta antara Allah dengan hamba-hambanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa dhalika kulluhu hifdzun minallahi likitabihi. Dan ini semuanya sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya. Di sini Allah ingin menjelaskan bagaimana Allah menjaga Al-Quranil Karim dari perubahan, dari na'am penyelewengan maknanya, pengurangan dan seterusnya. Allah menjaga karena Allah telah menjanjikan di dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maka di antara bentuk penjagaan Allah sebutkan dalam surat ini, ya, bahwasanya nasihat-nasihat, peringatan, bimbingan, mau'izah yang Allah sebutkan itu ada di dalam Al-Quranil Karim yang mulia, yang terjaga, yang ada pada malaikah, terjaga, suci dari tangan-tangan syaitan atau dari upaya pencurian oleh para syaitan, al-jin, dan juga upaya penggantian dan penyelewengan maknanya dari tangan-tangan manusia. Dan sampai saat ini Al-Quran tetap terjaga. Nah, walaupun berbagai pihak dari kelompok-kelompok sesat, dari para na'am munafiqin wal kufar, mereka berusaha untuk merubah Al-Quranil Karim, namun itu semuanya na'am gagal, upaya mereka gagal. Dijelaskan oleh para ulama, ya, sejak dulu upaya mereka, kaum Syiah Rafidah menyebutkan bahwasanya di sana ada Quran Fatimah. Mereka menuduh Utsman dengan tuduhan dusta, menuduh bahwasanya Utsman ketika melakukan jam'ul Quran, ketika mengumpulkan Al-Quran pada satu mushaf, di sana Utsman membuang sekian, ya, Al-Quran, surat-surat dan ayat-ayat yang di situ berisi tentang khilafah. Bahwasanya khilafah itu haknya Ali. Ya, dari Nabi langsung diberikan kepada Ali. Dan sekian kedustaan yang dimunculkan oleh kaum Syiah Rafidah. Namun walhamdulillah itu semuanya, ya, gagal. Kaum muslimin sama sekali tidak mempercayai ucapan mereka, tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat mereka tersebut. Dan kaum muslimin sampai saat ini masih yakin dengan Al-Quran yang ada pada mereka, Al-Quran Al-Karim yang datang dari Nabi ya, kemudian dilanjutkan secara estafet oleh para sahabat dan dikumpulkan di masa kekhilafahan Abu Bakar dan Utsman, sampai saat ini yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani, ya, itulah Al-Quran yang asli, Al-Quran yang benar, yang datang dari sisi Allah Jalla fi'ula, terjaga kemurniannya, keasliannya, ya, terjaga sampai saat ini. Walhamdulillah, ini adalah nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala, karena memang Allah memberikan jaminan penjagaan kepada Al-Quran. Allah sendiri yang menjamin kemurnian, keaslian dari Al-Quran. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat atau kitab Injil, maka Allah tidak memberikan jaminan penjagaan kepadanya. Akan tapi Allah serahkan urusan penjagaan Taurat dan Injil atau kitab-kitab sebelumnya kepada, ya, bangsa yang Allah turunkan kitab tersebut kepada mereka. Kalau Taurat yang Allah turunkan kepada Bani Israel, demikian pula Injil, maka Allah serahkan pengurusannya, penjagaannya kepada Bani Israel. Namun manusia hamba tidak mampu untuk menjaga kemurnian dan keaslian kitab tersebut. Yang terjadi adalah at-tabdil wat-taghyir, perubahan, ya, penghapusan, penggantian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari al-Yahud wan Nasara. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dhalika kulluhu hifdhun min Allah li kitabihi an ja'ala as-sufara fihi ila ar-rusuli الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء. Dan ini semuanya adalah bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya Al-Quranul Karim, di mana Allah menjadikan para wakil-wakil atau duta untuk menjaga kitab tersebut. Allah serahkan kepada para rasul dari kalangan malaikatil kiram, yakni duta-duta dari kalangan malaikah yang mulia. Allah jadikan mereka sebagai sufara fi hifzi al-Quran, fi hifzi al-kitab ila rusul, untuk mereka sampaikan kepada rasul, yaitu para malaikah yang kiram, yang aqwiya, yang kuat dan sangat bertakwa kepada Allah. Walam yaj'al lisyayatin alaihi sabila, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sedikit pun jalan, kesempatan dan peluang bagi syaitan untuk bisa merusak kitab tersebut, ya, merusak, memegang atau mencurinya. Allah tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi mereka. Wa hadza mimma yujibul iman bihi wa talaqqi bil qabul. Maka ini semuanya sebagai bentuk konsekuensi keimanan kepada kitab tersebut dan menerimanya dengan sepenuh penerimaan. Artinya ketika kita tahu bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang luar biasa, Allah serahkan kepada para malaikat yang sangat kuat, yang amanah, terpercaya dan sangat bertakwa kepada Allah untuk menjaga Al-Quran dan membawanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya sebagai bentuk konsekuensi untuk beriman kepadanya, bentuk kewajiban untuk kita beriman kepada Al-Quran tersebut dan menerimanya dengan sepenuh penerimaan. Iya. Walakin ma'a hadza abal insana illa kufura. Akan tapi bersamaan dengan ini semuanya, ya, tidaklah menerimanya, ya, manusia tidaklah menyambutnya kecuali dengan kekufuran dan pendustaan. Dalam keadaan Al-Quran telah dijaga oleh Allah, dan dalam Al-Quran tersebut Allah telah menerangkan berbagai hal Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan secara gamblang jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kebahagiaan, dan jalan-jalan kehancuran, kecelakaan. Allah telah jelaskan semuanya secara detail, secara rinci, gamblang. Dan terjaga ini semuanya, dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam keadaan yang seperti ini, masih saja ada pada manusia sikap penentangan, sikap kufur, sikap menolak dan mendustakan Al-Quran. Demikianlah sifat dasar manusia, senantiasa kufur dan ingkar. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu senantiasa berbuat zalim dan berbuat kejahilan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, qutilal insanu ma akfarah li ni'matillahi wa ma ashaddu mu'anadatihi lil haqqi ba'dama tabayyana wa huwa ma huwa. Oleh karena itu Allah menyatakan, qutilal insan ma akfarah, maka seseorang itu dibunuh disebabkan kekufurannya. Ma akfara, karena betapa dahsyat kekufurannya, betapa dahsyat dan besar kekufurannya terhadap nikmat Allah, dan betapa keras permusuhannya kepada kebenaran setelah jelas kepadanya kebenaran tersebut. Wa huwa ma huwa, dalam keadaan dia ya kondisinya seperti itu dia. Nah, sudah jelas gamblang, masih saja menolak, mengingkari, menentang dengan penentangan yang keras. Itulah manusia. Huwa min adhafil asya khalaqahu Allahu min ma'in mahin. Manusia demikianlah termasuk adhafil asya, manusia itu yang paling lemah dari sesuatu yang Allah ciptakan. Ya, lemah manusia ini. Khalaqahu Allahu min ma'in mahin, Allah menciptakannya dari air yang hina. Ya, Allah ciptakan manusia dari air yang hina. Tsumma qaddara khalqahu, kemudian Allah tetapkan penciptaannya, wasawwahu basharan sawiyya, dan Allah sempurnakan menjadi seorang manusia yang ya, kokoh, yang sempurna, yang bagus, sawiyah. Wa atqana qawwahu adh-dhahira wal batina, dan Allah kokohkan kekuatannya secara zahir maupun secara batin. Naam. Itulah manusia. Dalam keadaan lemah akan tetapi tidak sadar kelemahannya dan selalu menentang kebenaran, menentang apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Itulah manusia. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, qutilal insanu ma akfara. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaAllah. Untuk ayat selanjutnya kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.